Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. الحمد لله kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan ini, suatu kesempatan yang mulia insyaallah, karena di sini kita menuntut ilmu agama, mendengar penjelasan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kita berharap bahwa ini sebagai salah satu amalan ibadah dan menjadi timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah, apa yang telah disampaikan oleh para asatidah sebelum ini adalah materi-materi yang sangat penting, materi-materi yang bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Dan di sini saya sedikit menambahkan apa yang telah mereka sampaikan, semoga menjadi manfaat juga bagi kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, sedikit saya akan menjelaskan dan menukilkan ucapan sebagian ulama kita tentang keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan beliau di zaman ini terasa begitu asing. Namun di balik beratnya mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dianggap asing oleh umumnya masyarakat, ada keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal itu sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, maka itu dengan keutamaan dari Allah Azza wa Jalla, wa bi rahmatih, dan dengan rahmat Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, dengan itu hendaknya kalian merasa senang, merasa bahagia. هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ, itu lebih baik dari apa yang manusia kumpulkan. Yang dimaksud dengan ayat ini seperti dalam tafsir, yakni hendaknya kita merasa senang, kita merasa bahagia dengan petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama yang hak. Dan ini merupakan kebahagiaan, kesenangan yang lebih utama dari apa yang disenangi oleh umumnya masyarakat, yaitu harta benda duniawi yang mereka kumpulkan, yang mereka bersaing untuk memperolehnya. Itu semuanya tidak ada artinya bila dibanding dengan keutamaan dari Allah berupa hidayah, berupa at-tamassuk bis sunnah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, mengikuti tuntunan beliau, ini nikmat yang sangat besar, karunia dari Allah azza wajalla. Tidak semua orang mengetahui keutamaan mengikuti sunnah dan apa sunnah Nabi dalam berbagai urusan agama ini. Dan tidak setiap orang yang mengetahui mampu mengamalkannya. Dan tidak setiap orang yang mengamalkannya mampu mendakwahkannya. Dan tidak setiap orang yang mendakwahkannya mampu bersabar di atasnya. Oleh karena itu, seorang yang bersabar di atas sunnah merupakan seorang yang terpilih. Tapi ingat, itu adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Bukan karena kekuatan orang tersebut, bukan karena kemampuan orang tersebut, bukan karena kepandaiannya, tapi semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya ia tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Maka dari sini, seseorang hendaknya senantiasa isti'anah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon bantuan kepadanya, mohon untuk tetap bisa istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah telah menjelaskan dalam salah satu kitab beliau tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab keasingan sunnah Nabi yang berbunyi, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan keasingan, wa sayaudu ghariban, dan akan kembali menjadi asing, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Di sebagian tafsir ulama menyebutkan bahwa tuba bermakna suatu pohon di surga yang sangat besar, sehingga makna tuba lil ghuraba artinya bagi orang-orang yang asing akan memperoleh pohon yang begitu besar dalam surga, yang tentunya dia akan masuk ke dalam al-jannah, surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keutamaan di antaranya akan memperoleh hadiah begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka diberi keistimewaan seperti itu? Karena keasingan yang mereka tempuh begitu berat, namun mereka tetap berusaha untuk istiqamah di atasnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, keasingan itu begitu terasa dalam berbagai sisi agama yang diamalkan oleh seseorang di masa-masa ini. Bahkan di masa itu Ibnu Qayyim rahimahullah sudah mengatakan bahwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Dia dianggap aneh dalam agama dan pengamalannya karena umumnya masyarakat telah rusak agama mereka. Artinya tidak lagi bersih sebagaimana diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tercampur dengan berbagai hal. Sementara seorang yang gharib, yang asing ini berusaha mengikuti sunnah Nabi sesuai dengan yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia pun dinilai gharib, asing, karena dia berpegang dengan sunnah sementara umumnya masyarakat telah berpegang dengan ajaran-ajaran yang bid'ah, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. gharibun fi i'tiqadi, dia pun dinilai asing dalam keyakinannya. Rifasa di aqaidihim, karena umumnya keyakinan masyarakat juga sudah rusak, tercampur dengan khurafat, tercampur dengan tahayul, tercampur dengan berbagai cerita, keyakinan dan lain-lain yang tidak pernah diajarkan dalam ajaran agama kita. Gharibun fi tariqihi ridhalali wa fasadi turqihim, dia pun dinilai dalam jalan menempuh agama ini karena orang-orang telah memilih jalan-jalan yang lain dengan berbagai kerusakan-kerusakan yang ada pada tata cara keberagamaan mereka. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan gharibun fi mu'asyaratihim lahum li'annahu yu'ashiruhum ala ma la tahwa anfusuhum, dia pun dinilai asing dalam pergaulannya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan manusia yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Umumnya masyarakat telah mengikuti hawa nafsu, sementara dia tidak mau mengikuti hawa nafsu, sehingga terasa begitu aneh cara bergaulnya. Wa bil jumlati fa huwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara global, seorang yang berpegang dengan sunnah Nabi dengan sungguh-sungguh tampak begitu aneh dalam urusan dunia maupun agamanya. La yajidu minal ammati musa'idan wala mu'ina, sehingga ia tidak mendapatkan dari umumnya masyarakat orang-orang yang mau membantu dia, mau menolong dia, jarang didapati karena begitu anehnya dinilai oleh mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang yang seperti ini walaupun hidupnya terasa berat, namun berbahagialah dengan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan dalam salah satu hadis, inna min waraikum ayyamus sabr, sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Lil 'amil fihinna as-sabr fihinna mithlu qabdin 'ala al-jamr, seorang yang bersabar di saat-saat itu seperti seseorang yang memegang bara api. Lil'amil fihinna ajru khamsina rajulan, bagi orang yang beramal di masa-masa itu akan mendapatkan pahala seperti 50 orang yang beramal. Nah, inilah keutamaan besar. Allah lipat gandakan pahalanya karena besarnya upaya yang dia lakukan, yang mendapatkan tantangan, yang mendapatkan cobaan, ujian, yang merasakan beratnya hidup di tengah masyarakat karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan cara beragamanya mereka, sehingga Allah pun melipat gandakan pahala untuknya. Dia pun mendapatkan seperti pahala 50 orang yang beramal. Di sebuah riwayat, walaupun ini diperbincangkan oleh ulama, sebagian mensahihkannya, bahwa Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah maksudnya seperti 50 orang di antara mereka? Nabi menjawab, justru seperti 50 orang di antara kalian. Kalau ini memang hadis yang sahih, tentu tergambar oleh kita betapa besarnya pahala seorang yang gharib karena mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang jelas, seandainya pun seperti pahala 50 orang di antara kita atau di antara orang-orang yang sezaman dengannya, itu sudah pahala yang begitu besar. Oleh karenanya, ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan oleh ulama rahimahumullah, wa hadzal ajrul azim innama huwa li ghurbatihi bainan nas wa tamassuk bis sunnah baina dhulumati ahwaihim wa ara'ihim. Pahala besar ini disebabkan karena keasingannya di tengah-tengah masyarakat dan karena dia mengikuti sunnah Nabi di antara kegelapan hawa nafsu dan pendapat-pendapat yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah menasihatkan, fa idza arada an yasluka hadha as-sirat falyuwatti nafsah. Maka orang yang ingin menelusuri jalan ini hendaknya dia mengokohkan dirinya. Ala qadhil juhal, untuk siap menerima celaan dan cercaan orang-orang yang tidak mengerti. Wa ahli bid'ah fihi, untuk siap menerima celaan dan cercaan orang-orang yang mengikuti bid'ah-bid'ah. Wa izra'ihim bihi wa tanfirin nasi anhu, siapkan dirinya untuk mendapatkan olok-olokan dan tanfirin nas anhu, serta dijauhkannya orang-orang darinya. Bukan hanya diolok-olok, bahkan orang-orang pun dianjurkan untuk menjauhinya dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, jadi inilah nasihat Ibnu Qayyim rahimahullah kepada kita semuanya. Jalan sebetulnya telah jelas, tinggal apakah kita siap menempuhnya. Mau tidak mau kita harus siap demi mendapatkan keutamaan besar, karena keselamatan diri kita di akhirat kelak tergantung dengan istiqamah kita di atas sunnah Nabi SAW. Lihatlah ucapan seorang ulama besar, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah. Beliau mengatakan, kanu yaqulun as-sunnatu safinatu nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharq. Dahulu para ulama kita mengatakan bahwa sunnah Nabi ibarat perahu Nabi Nuh, siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang enggan untuk menaikinya dia akan tenggelam. Itulah sunnah Nabi. Sehingga di sini tidak ada jalan lain untuk kita peroleh dengannya keselamatan kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dengan segala risiko yang akan dihadapi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita berharap juga agar kaum muslimin sadar, sehingga mereka pun juga berkeinginan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dan meninggalkan segala hal-hal yang bertentangan dengannya, supaya jauh dari ancaman yang mengerikan. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya berhati-hati mereka yang menyelisihi perintah Nabi, sunnah Nabi SAW, untuk tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.